Pak Ustadz, bolehkah mengumumkan orang yang meninggal dengan speaker atau tua? Kalau dilakukan di masjid, maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, sehingga tidak diperbolehkan menyampaikan berita kematian dengan speaker di masjid, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, sehingga tidak diperbolehkan. Dahulu orang-orang jahiliyah ketika ada berita kematian, maka mereka pun berkeliling di desa-desa atau di perkampungan-perkampungan, kemudian mereka menyampaikan berita kematian tersebut dengan mengeraskan suara. Kalau dengan HP dan yang semisalnya, dan perbedaannya apa? Kalau menyampaikan berita kematian dengan HP atau yang semisalnya, maka diperbolehkan kalau tujuannya supaya para pentakziah semakin banyak, orang yang mensolati jenazahnya semakin banyak, maka diperbolehkan. Sehingga yang menjadi perbedaan adalah kaifiatnya, tata cara menyampaikan berita kematian tersebut. Kalau dengan cara yang pertama tadi, maka hukumnya haram, ya tidak boleh. Ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Adapun sebatas menyampaikan secara pribadi kepada orang lain dengan HP atau media yang semisalnya, maka diperbolehkan. Dulu Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Beliau menyampaikan berita kematian sebagian sahabat yang terlibat dalam perang Mu'tah. Zaid bin Harithah meninggal, Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Nah, beliau sampaikan di atas mimbar kepada para sahabatnya, sehingga itu termasuk na'yu yang hukumnya mubah. Na'yu yang hukumnya mubah, menyampaikan berita kematian yang hukumnya diperbolehkan. Dan manfaatnya memang ada, manfaatnya ada, supaya para pentakziah semakin banyak, supaya orang yang mensolat semakin banyak. Ini yang difatwakan oleh para ulama, Syekh Fauzan, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya.